Bagai bisu malam yang mendambang, sang bulan dan bintang kian bercahaya. Bagai sentuhan nada terindah, sambutlah sang jiwa yang semakin mendambang. Sambutlah sang jiwa untukmu selamanya. Bidadariku, izinkanlah aku untuk mencintaimu. Kaulah embun pagiku, izinkanlah bila aku menyapamu. Bidadariku,